Kerek. Minta bulunya tuh ya. Penggatal. Paling enak daging ayam. Enak lagi kata bulunya. Kulit kuping bisa merem. Kegelian asyik rasanya.